Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul mu'ajizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dagangan dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota Bandan Ramil, berikut para anggota yang kita hormati, Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, adik-adik IPNU dan IPPNU, teristimewa sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, para jamaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya harus siap-siap, siapa tahu ngombe ning guling. Mergo ora siap-siap. Sampun-sampun kersane cepet. Sampun-sampun. Matur suwun. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat, kita juga berdoa berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jenengan semua juga harus waspada, hati-hati, siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat jenengan. Nek kula insyaallah tasik dangu. Siapa tahu tahun depan jenengan mboten kepanggih Ramadan meleh. Maka manfaatkan sisa-sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center. Sepurane aku lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti dijak ngomong ngene iki. Bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Sebelum Ramadan, rata-rata kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ingat lakon pewayangan lahire Gatotkaca. Anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing wujud raseksa duwe anak lanang dijenake Bambang Tetuka. Iki lek kanggo wong dagang diplesetke Tetuka, sing tuku ora teko-teko. Sing teko ora tuku-tuku. Tetuka niku wujude buta. Lambange wong sing elek rupane sak kelakuane. Mula wong dagangan ki saurunge Ramadan kae buta kabeh. Jenenge wae buta tegese sebute ora tata. nek taat karo nek maksiat kathah nek banteri, akeh ndi nek taat karo maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Mbak-mbak, mas-mas akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan? Kathah leh blarah timbang leh ngibadah, kathah leh kentir timbang leh zikir. Niku buta. Mula tetuka sing wujud buta niku kalih Bathara Narada cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok ten mriku. Lah buta-buta dagangan iki karo Gusti Allah cemplungke kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Mangke medal saking kawah Candra Dimuka ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, muncul dadi satrio bagus Gung Binatara Sakti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Karepe Gusti Allah wong buta-buta dagangan iki dicemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, medal saking kawah Candra Dimuka Ramadan ben do dadi satrio, dadi wong sing apik. Nek digambarke meleh, dagangan iki saurunge Ramadan iki uler kabeh. Uler niku simbole kewan sing elek, ora ana wong kok seneng karo uler, simbole kewan sing rusak. Manggono godhong-godhonge ya rencem-rencem, manggono tanduran-tandurane ya gering mati, manggono nggone buah-buahe ya bosok, manggono nggone untumu, nek untuku gak. Untumu ya krowok. Mula nek ana wong tukang resek, tukang gawe rusuh diarani uler. Pripun? Mriki ulere kathah mboten? Nah, termasuk sing jawab niku nggih. Lah mlebu Ramadan, uler iki diken ngentung. Lek wis ngentung ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Tau ngerti ya nontong rabenan. Mula uler-uler dagangan iki dikon ngentung nanggone wulan Ramadan. Awan-awan bojomu kok nyedak-nyedak, Bu, semparen ngentung blok. Harapane medal leh ngentung wis ora wujud uler meleh, ning malah dadi kupu. Api bentuke mawon sae sedaya remen mabure nyang dhuwur, simbol ketinggian derajat. Manggone nonggon sing bersih, sing mulya. Lah ora ana to kupu manggon apa ceren no WC. Panganane apik, sari-sarine kembang, ora telek. Lah sayange wong dagangan iki bar ngentung sak wulan Ramadan ora do dadi kupu, ning akeh sing dadi codot. 11 bulan di luar Ramadan. Ki nek tak gambarke wong dagangan iki kaya gabah. Kek gabahe akeh sing gabuk. Salate gabuk. Kok gabuk? Yo nggih. Wong tahajud ya ora nate, witir ya ora nate. Iki amarga Ramadan to witir. Salat duha nggih mboten, awabin nggih mboten, rawatib qobliyah ba'diyah nggih mboten. Gabuk niku salate. Mongko nek bengi ya dong lilir tangi ning ora tahajud, nyapa? Nguyo. Bar nguyuh terus lho turu maneh. Berarti kene cewok wae ora. Emane ayu-ayu do kepet. Lebar nguyuh langsung turu kuwi gak ya cewok sik to. Lah nek rampung cewok nembe. Engko turu to ya kathokan kok ben rapi kok. Kadang klebon coro blarah. Ngapunten ngapunten. Wong kadang-kadang salat fardu mawon gabuk ora jangkep. Harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan senengane. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi engko nek takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek. Pancene bocah kocelok. Niku jenenge gabuk. Leh poso ya gabuk. Senin Kemis ya ora, wulan Rejab kaya disunahke poso ya ora. Awal apa jenenge Ayyamul Bid, dina-dina putih, padang bulan tanggal 13, 14, 15 ya disunahke poso, ning nyatane ya ora poso, padahal kiai lho kuwi. Kuwi kiai apa maneh dapuramu? Gabuk. Maca Quran nggih gabuk. Cobi ngeten iki Ramadan wis entuk 24 dina, khatam ping pinten Qur'ane? Gabuk. Wiridan ya do gabuk, ngaji gabuk, wong budal pengajiane ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Mengki ora Anwar Zahid ora ngira mbok enteni sampe wengi ngene. Ge ngapunten kula lamun dugine telat, soalnya mriku wau jamaah nggih mbludak sak lapangan bola ora muat. arep ngaji sediluk nggih mboten sekeca. Gek salah panitia mriki, kula atur panitia dagangan mriki paringi jam pertama, soalnya kula sonten wau buka bersama sareng Pak Kapolda di Polres Ponorogo. Karena kalih kapolres yang wiso wilayah kerja mriki, nah, terus panitiane kula kan ngelobi kalih lare-lare cobi dagangan diparingi jam pertama kersane perjalanane penak kok Ponorogo dagangan sik nembe Mejayan ora gelem ngeyel panitiane mencobi paringi jam pertama mau ngajini iso awal iso suwe, nah, jam kedua wis koret-koretan ya sak karepku, ora usah protes wong ngaji ora bondo kok protes. Ngetekoi lurahmu iki bondo piro? Ngaji iki sing bondo sapa? Lho, ana sing ngomong gosipul lho sapa ngomong. Wong kowe ora gelem manut aku, cobi manut mau lah kepenak ge jam pertama. Nyun pangapunten, gabuk kula jenengane. Sedekah ya gabuk. Cobi, Ramadan iki ada peluang untuk sedekah. Kek ganjarannya ditikel-tikel ke ngantek sewu tikelan. Pomo jenengan di duit 1 juta bu, ono kesempatan santunan yatim. Ini duitmu 1 juta mbok nggo santunan yatim tonggo tuku klambi. Wong gabuk yang ngono kuwi. Ono kotak keliling nggo masjid. Sampe nggo duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, sing mbok cemplung ke? Ya ora isin. Wong gabuk, duitmu 1000 loro, sing siji anyar, sing siji lungset, sing mbok cemplungke sing kaya raimu kuwi. Gabuk. Mula gabah gabuk kuwi nek regane murah. Gabuk. Supaya larang pripun, ya kudu gelem diproses. Gabuka sik ana isine sithik-sithik diproses leboke slep. Sakulan kok nyelepe. Sakulan yo suwe to. Lah Ramadan niku kula sampean diselep. Yo ngelih yo luwe, yo lempok, yo lesoh, yo pekoh, diselep kok. Awane poso, bengine taraweh, witir, iktikaf, maca Quran. Sodako diselep. Lah mangke lek medal keng selep wis ora wujud gabah ning dadi beras, putih bersih apik regane mundak larang. Ramadan nggo nglarangke regane kula panjenengan. Mula aja dadi gabah sing ndablek. Ndableke pripun? Lah wis apik-apik dipeme, diwadahi karung leboke selep yo mlebu ning meletik meneh. Nasibe tutuli pitik. Sampeyan dilebokke wulan Ramadan diselep kok meletik, tutuli grandong sono akhirate. Mula para jamaah rahimakumullah, Ramadan iki nggo nglarangke regane kula panjenengan. Kula jenengan diken nglakoni poso. Poso ki napa to? Poso ki bahasa Arabe shaumun, shot wawu mim, mi telu-telune hurufe bolong, shot bolong, wawu bolong, mim ya bolong. Wis, ngomong bolongan ora usah digedhek-gedhekke. Mesake mburiku. Lah, shaumun iki artine apa? Shaumun kuwi artine imsak. Imsak ki bahasa Inggrise the ngempet. Lha jenengan nek bakto dahar sahur nika lak pireng keng masjid, keng musola ni kok imsak, imsak. Langat tentang ke? Ya, tahun-tahunan kerungu ngono, orang ngerti karep yang bahasa Arab. Lain kene ki ganti aye so, ngempet, ngempet. Manten ngoten nembe tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Lak ngoten nggih. Masjidmu nek tarhim yo ngono kuwi. Wong apa kaset? No kaset, makane penak. Sing ngadzan nembe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulane nek wayah subuh masjidmu ki akeh cagake timbang wonge. Cagae 48 wonge mek telu. Wong telu sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Wong joko walik to. Ayo salat tarawih hukume wajib apa sunah? Salat subuh hukume sunah apa wajib? Sunah karo wajib penting pundi? Ganjarane kathah pundi? Nah, dagangan kene iki nek akeh ndi jamaah salat subuh karo jamaah salat tarawih? Ora kualik to kuwi jenenge. Poso iki maknane ngempet. Ngempet apa? Apa wae sing batalke. Nek diunggahke, poso kuwi ngempet elek. Apa wae sing elek diempet niku jenenge poso. Pikiran elek diempet, kerenteke ati elek diempet, pandangan elek diempet, kumlawene tangan elek, jumangkae sikil elek diempet. Niku maknane poso, pikiran-pikiran elek diempet. Carane piye? Yo nggo mikir sing apik, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko oleh ilmu ya, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Cah nom-nom, pandangan elek diempet. Carane gue mandang sing sae-sae. Ya ciptaane Allah alam iki dipandang. Terus gue mandang Quran, gue mandang kitab, gue mandang buku sing apik-apik ngono, aja gue ngincengi wong adus. Dadi kuwi diempet ya apa matamu kuwi diempet, aja nganti gue mandang sing elek-elek. Sapa ngomong matamu dhewe mong? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok ya? Pendengaran ki yo diempet, aja ngrungokke sing ranggenah-ranggenah, wong rasani mitnah unda-tunda tadu-adu tumbak cucuan aja ning nggo ngrungokke maca Quran, nggo ngrungokke selawat, nggo ngrungokke ngaji. Ngono, kuping terus lesan, omongan, ucapan diempet, aja nganti ngunekke sing elek-elek ya. Cangkemmu kuwi kuwi kudu sepurane tak cangkem-cangkemke. Soale basa kula kasar, ngapunten cara dagangan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi kuwi aja syukur jeplak, Bu. Terutama karo bojo. Kowe nyelathu bojomu sepisan wulan Ramadan dosane padha karo nyelathu ping 1000, gak dawir lambemu. Mula bojomu kondur. Mbah entuk dhuwit, mbah ora entuk dhuwit, sambut sing apik, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ngoten nggih? Nggih apa? Aku wis apal kelakone wong wedok kene. Nah bojone teko langsung pasang setelan wajah horor. Bojone teko lambene langsung maju lincit. Cangkeme irung bathuk ngelumpuk. Gek disengap oleh dhuwit ora? Ora oleh dhuwit ora usah mlebu omah. Metu ana turu gerdu engko bengi kelon karo kentongan. Sing lanang mek urip matane tok ketap, ketip karo senden cagak. Ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk duit malah entuk dosa. Sambut sing apik, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah itu bernilai ibadah. Pokok kondur disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok disyukuri? Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Mula kok sampean ketok bojomu tok ngarepe omah nyang latar kae nang ratan kae nang cepet alhamdulillah, ingon-ingonku wis teko. Lah terus iki dimpet. Aja nganti ngomong elek, ketok bojo tekan latar, carane ngempet nggo selawatan, nyambut kok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepet bukake lawang, bojo mlebu masret, qala al badru alaina. Ngora ngira gegeran. Paling bojomu meng mencep ambek liwat wong edan ngono tok. Tangan ki ya dimpet, carane nggo nulung, nggo kerja bakti, membantu sesama, menolong yang lemah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Aja nggo nduduli bokong ae ngono. Mula nek wong biyen ngempete tangane cekeli tasbih, wong biyen nanti-nanti nggawa tasbih. Moh ninggal tasbih, soalnya tasbih ki filosofine kowe nek duwe masalah tasbih tuntas kabeh. Nduwe utang, nduwe tanggungan, tasbih mentas kabeh. Ana musuh, rintangan, alangan, fitnah, tasbih tatas kabeh. Nek wong sepuh ngarani tasbih, urusane netes kabeh, mentes kabeh. Lho tangan kene nyekel tasbih ora ngira kok ming kewer-kewer tok. Otomatis muter wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer. Nek tasbih muter lambe ya wiritan. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri wer. Kuwi carane ngempet tangan. Lah manfaate apa to poso? Kata satu, sumu tasihu. Poso sira kabeh sehat sira kabeh. Wong nek ahli poso niku sehat. Para kiai sepuh niku ngantos sepuh yuswane sehat-sehat. Soale nggih kulino poso. Tirakat riyadhah. Kula mboten ngertos soal olahraga aneh-aneh kiai. Sampeyan tau ngerti ana kiai sepuh isu-isu nang ngarepe omah push up ndandut. Kepencolotan jogging ya ora. Joggingnya itu yang bengi tangi kiyamul lel tahajud kok Senin kemis poso ngoten niku menungsoi kaya tanduran, tanduran ini butuh disiram banyu ben urip. Tanduran ini ora oleh siraman banyu ya mati. Menungsoi butuh mangan, butuh ngombe ben urip. Menungsoi yang orang mangan, orang ngombe babar pisan ya mati, tapi tanduran kok terus-terusan digerojok banyu terus orang nganggo leren bosok malahan lah uang kok mek mongan mangan ngombang-ngombe orang ada leren orang ada poso nih gampang bosok malahnya yang jemblung-jemblungnya cepet mati zaman modelnya kok kayak orang ngandel ngono tuh. Halo nah, terus puasa itu mendidik keikhlasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, enggak ada unsur pamernya, aman dari riak dan pamer. Ikhlas, yang tahu puasa atau tidak ya kita sendiri sama Allah. Ora kena dipamerke kok poso. Ini ibadah liyane kena dipamerke. Salat saged dipamerke mboten? Saged, nembe maca niat usholli. Usholli. Ngoleh takbir medeni wong Allahu akbar. Macane digawe-gawe. Iso dipamerke. Maca Quran iso dipamerke kok ngelik-ngelik ben dilem wong. Selawatan ngene iki ya iso dipamerke. Ha mbok ngeplaki rebana naboi terbangi biasa ngene ra wis iso to. Ngono ku ya gayane. Lho ngapunten to. Sedekah zakat malah saged nyumbang yang masjid e diumumke arep Jumatan ngono kae. Kadang sumbangane mek semen seprapat sak. Njaluk diumumke. Santunan diundangke wong akeh. Iso dipamerke, kabeh iso dipamerke. Haji saged dipamerke mboten? Saged. Wong nembe daftar wong sak desa krungu kabeh. Mengko daftare saiki budale 2038. Wis sak desa wis krungu kabeh, yuti wis daftar, ape kaji. Ya budale sik 2038. Engko arep budal yang sak desa diundang syukuran selametan. Wis ora aman teko unsur riak, ora aman teko unsur pamer. Rawuh keng haji kaya nganggo klambi putih-putih, oleh gak ngono lah gak diceluk kaji. Hiasan rumah diganti kabeh ben ketara nek bar ka Mekah. Gambari artis teteli kabeh ganti kaligrafi ayat kursi surat Yasin gambari Masjid Nabawi Masjidil Haram jam dindingi dikei sing iso zikir lah bocah lemu silo ampek gobek-gobek kuwi jam zikir tuh ngantek sajadah womboi templeke nyang tembok ben ketara nek bar ka Mekah aku yang mikir sajadah kok nempel tembok iso salate piye iki jagani cecek sing arep salat tapi nek poso piye le arep pamer sampean. Sing ngerti poso gawe mung sampean dhewe karo Gusti Allah. Iso wae bapak-bapak ora poso, tapi gayane gaya poso. Bengi yo melok sahur yo entek rong piring. Bareng awan-awan jam 1 yo ora kuat mlewu nyang warung. Mangan rawon karo es teh bar diusapi jenenge poso sapi, rampung mangan diusapi. Bareng mulih nang omahe macake lemes nang ngarepe anak mlakune genteyang, genteyang. Ambek ida itu terus. Bapak lemes nana, terus turu bleksek tangi-tangi buka melok mangan bareng bojo bareng karo anak. Sopo ngerti nek bar mokel. Bojomu kulino ngono ya mbok guyu. Maka puasa ini mengajarkan keikhlasan. Ikhlas iki kan cirine ora kudu diketok-ketokke. Makanya diantaranya belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akarku bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu bekerja keras, gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam. Ada tanah itu lemes, jemek, ada tanah berpasir, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah itu membatu. Nyapa? Tak jarak kok. Masalahnya udah mecicil kabeh kok. tak akar mencari air begitu gigih demi siapa? Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Ya, modot itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh itu, oh, modot ya, bermodot. Tinggi, besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis, dipuja banyak orang, disanjung banyak orang. Akar yang jasanya besar enggak pernah disebut, dilupakan. Padahal tanpa akar, pohon itu enggak bisa hidup. Betul? Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah, enggak ingin menampakkan diri. Itu simbol ketulusan. Padahal jasanya besar, tapi dia tetap sembunyi. Akar enggak pernah ingin bermetungul, berjedul. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mesti mereng. Delok wit sing mereng-merengi mergo oyote metungul. Lah nek metungule kaken ambruk iku wite. Ini pelajaran. Apapun lembaganya, mau TPQ, TPA, madrasah diniyah, pesantren, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Nah wit kok oyote teng serongat metungul kabeh, ambruk wite. Pohon itu semakin akarnya menghujam dalam, semakin kokoh berdiri. Walaupun ada angin, topan, lesus, badai, puting, beliung, jare JTV pentil muter. Kuwi aku mbayangke kira-kira ngene muter. Pohon yang akarnya dalam menghunjam, dia tetap kokoh berdiri. Gak goyah, liane ambruk kabeh wong akare gak kuat. Lho ngono lho, belajar ikhlas iki. Ikhlas iki ora kudu ketok. Ya kaya mohon maaf ya. Alate bapak-bapak kuwi yo. Kuwi jasane gedhe. Wong sing teko ya hasil karyane ndekne kabeh. Tapi dia enggak pernah menampakkan diri. No. Wong ketok sedhi lho ya mendelep meneh kok. Lah wong nang senengane ngetok-ngetokke jasa ya padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Wong edan kuwi. Ini masjid ini ra eneng aku yo ora ngarah ngene. Iki padha karo ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Terus, alah kok apa kuwi, apa kuwi? Wong dekne malah mbayangke kok. Oh. Apa kuwi, apa kuwi? Puasa itu juga menjadikan orangnya berwibawa. Punya derajat yang tinggi. Sakti, roto-roto. Orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar itu orang-orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah. Nek wonge ora, mesti bapake, ibuke, mbah-mbahe ahli tirakat. Mula anak putune untuk berkahe. Roto-roto ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen ya, sing sakti-sakti niku ya sing kulino poso, topo, tarak broto, ngeningno cipto, mandeng pucuking grana, mekek babahan hawa sanga madhep mantep ming kamur bawasesa. Akhirnya sakti mondroguno, ora tedas tapak paluning pandelan deping gurendo, otot kawat balung wesi kulit tembogo rambuté linggis, keringete oli uyuwe bensin, isinge cagak listrik, suduk mantuk mantuk tumbak laka laka bedil mingsil tapi dituki bantal ngorok. Wong sing sekti-sekti niku ya sing kulino poso, kulino tirakat. Gusti Allah maringi conto. Kewan mawon kewan apa maneh menungso. Kewan sing sakti-sakti, sing hebat-hebat, sing kulino poso. Ana kewan ku dijuluki raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya the king of alas. Napa niku? Singo, macan. Hebat, kabeh kewan wedi, ora ana sing wani. Gajah sakmono gedene ora wani ambek macan, padahal macane cilik. Jerapah sakmono dhuwure, unta sakmono dhuwure kalah karo macan. Kalah tirakat soale. Macan ni ahli poso, mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan. Sering luwe, mulane lek ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Nah, lek ora macan kuwareken to. Mulane sakti, punya wibawa. Ora kaya wong dagangan. Isu ana kae wis pecel. Jam 10 gado-gado. Berduhur lodeh, berasar rawon, bermaghrib soto, barisa bakso. Ku bengi nglilir tangi turu yang ngelutus golek emplok-emplokan. Wong dagangan iki modele kaya wedhus. Panganan sing dipikir. Sampe no pengajiane mangan kae lho kae. Kok mentolo kae. Wong kene metenteng ra karuan kok ngene. Kok ngerti ya? Ya ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok sing mangan, sing ngemiki aku ngerti ya. apa? Sapa muni matane iku? Mata-mataku dhewe kok bingung kae. Ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Wedhus iki mulane ya ora diwedeni, endi ana kewan wedi ambek wedhus. Ambek wedhus iki wedinan, petuk garangane mlayu. Eh kok garangan? Wedhus iki nang ngisore ana kadal krusek njinjak-njinjak. Ora tau poso. Ana meneh kewan sing hebat kulino poso, ula. Ula iki kulino poso, mula upase mandi. Niku sing maringi upas Gusti Allah. Pitik disembur, mati. Kebo disembur, gelimbung. Nyapa upase ula kok mandi? Kulino tirakat, kulino poso, mangane arang-arang. Saman tau ngerti ana ula nggayemi panganan. Ula celutak. Mandi upase, sampean opo, Pak? Dicokot ula ijo, sak jentikan iki ulane cili, cokot sikil sampean, cetet, lemes ngelimbruk sampean, ora cepet ketulungan, oek. Padahal ulane cili. Ya wis sampean dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Soale wedhus ora tau poso. Ora mandi blas. Ana wong tuwa sambat, mbah anak tak tuturi bola-bali kok gak ngatekke. Iki ora salah anaknya apa anak dituturi wong tuane kok ora ngatekke. Sing salah wong tuane ora duwe upas. Bu, nate mboten nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi soale cangkemmu kuwi ora ana upase. Ya ora mandi wong ora duwe upas. Guru nuturi murid, nasihati murid ora digagas, murid mbantah. Salah guru, guru kok ora duwe upas. Wong ceramah iso dirungokke jamaah ribuan ngene iki ya mergo duwe upas. Lho, lah nek ora ana upase sapa gelem ngrungokke? Rapat iki lho ora wong akeh-akeh, paling akeh lak wong 50 to. Mungkin nek wong sing ora duwe upas mbok arep usul dikendoni kancane, ora usah ngomong kowe ngerusak tatanan kowe. Mingkem. Tapi nek wong sing diupas nembe ngajeng liyane wis cep kelekep. Nun sewu kula tak matur, kelekep kabeh. Upase mandi. Nek wong ribuan diomongi iso kelekep upase. Nah, golek upas iki ora gampang, tirakate suwe nang pesantren. Mulane larang. Upase kuwi. Lho kowe kok sambat, nek pengen murah ya gampang, mudinmu dhewe iki kon ceramah. Lokal ambek internasional ya beda. Halo. Halo. Tekan mulai sayang sama aku. Tapi kalau sampean sayang sama aku ya harus ngerti karepku. Aku lo bengi-bengi tak belani ngene iki, adek panitia iki ora bondo. Sing bondo sapa? Loh, ngerti to kowe. Ibu-ibu aja guyang-guyu. Biasanya wong wedok lenya-lenye. Awas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana meneh ya. Berandal Lokajaya. Raden Sahid. Asale berandalan julukane Berandal Lokajaya. Ini dadi wong hebat, wong top. Masuk jajaran inti Wali Songo, pejuang Islam di Nusantara. Ini barokah Riyadhah Tirakat. Masalah berandalan pas begal ning tengah alas sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang iso sodagar kaya raya. Betot tongkat, tongkate teko emas. Begal ya ngerti ana wong liwat nggawa tongkat teko emas, langsung dicegat, dilerekke. Mandek. Lho begal kok. Apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong kuwi. Begal mandek ngono kuwi kaya jare Sunan Bonang nyapa nak tongkatmu tak jaluk emas kuwi yo iya iki emas tak jaluk wenehke selamat teruske mlakumu ra wenehke tak peksa ra wenehke tak pateni oh kowe pengen emas iki ming sithik iki nak kowe kepengin emas kae ra emas wit arene disuding karo Sunan Bonang berubah dadi emas. Mboten namung wae, sak godhonge, sak pange, sak wit-wite. Bareng wit aren iki dadi emas, Raden Syahid langsung berubah pikiran. Sret, malah ora pengin. Pancene bocah cerdas. Seje karo mburi kuwi iki. Iki ketoke ganteng tapi oon iki. Lamun iki, "Mas, mas, mas." Dipenek diunduh wadahi karung go mulih, tegori sereti go mulih. Ngono nek iki, wong oleh jajan kotakan karek undi-undi siji go mulih kok. Nek Raden Said mboten mikir wong cerdas, rugi aku nek entuk kae. Kae sontek kok. Padha-padha aku njaluk dungane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki engko gampang apa-apa tak suding dadi mas kabeh. Cah cerdas to, persis sing ceramah. Mbah, aku ora pengen kae, Mbah. Mau jare pengen emas. Ya pengen, tapi mau kae. Karepmu piye? Aku njaluk donga sampeyan wae, Mbah. Ndoprok sukune Sunan Bonang dirangkul, aku nyuwun dadi murid sampeyan, Mbah. Aku njaluk dongane lek duwe donga kaya sampeyan, apa-apa tak suding dadi emas. Abot na, abot ya ben tak lakonane. Kuat, kuat aku nekat. Kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah. Zikir nang pinggir kali gini dilakoni lulus lolos mulane dijuluki Sunan Kalijaga. Nek wong dagangan ratau poso ratau zikir ratau wiridan cocoke dijuluki Sunan Jaga Kali. Dadi gaweane nek gak mancing yo ngising. Ngene. Menungso iki makhluk sing istimewa. Spesial siji karo liyane. Dadi umpama perusahaan menungso iki produk unggulan. Produk terakhir, unggulan. Gusti Allah gawe makhluk jenenge malaikat. Apik terus ora tau elek. Nah, terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge setan. Setan ki elek terus ora tau apik kuwi setan. Terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge kewan. Lah kewan kuwi dibagi loro, ana an'am rumangkang ora ganggu. Tapi sing dipikir meng panganan rabenan nafsu karo syahwat kuwi disimbolno wedhus. Ora ganggu, tapi sing dipikir yo meng syahwat karo nafsu. Pokoke panganan rabenan. Terus kewan kelompok kedua asabu satu galak binatang buas disimbolno asu. Gue senengane melukai pihak lain asu. Lah kabeh gue ngelumpuk dadi menungso dikolaborasi ambek Gusti Allah dadi menungso. Dadi menungso ki ono unsur malaikate, ono unsur setane, ono unsur weduse, ono unsur lah malaikat kuwi hobine, kebahagiaane, kepuasane nek parek nang Gusti Allah. Nek parek nang Gusti Allah ku bahagia, seneng. Menungso nek tepak metu unsur malaikate ya ngono, nek pas ibadahi lega, bahagia, puas. Tahajud ya seneng, semangat, ati tentrem, bahagia. Maca Quran suwengi 15 juz, seneng, tentrem, bahagia. Kuwi tepak muncul unsur malaikate. Ngaji ngene iki najan dalu, najan wengi, seneng, bahagia. Kuwi unsur malaikate metu. Ora kok bahagiane mergo petuk idola. Alah ora ngaku mbok e wangi nglempong-lempong ngono kuwi lho. Ket bar traweh wis budal ndisiki kok. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Nun sewu. Wis to wis. Ana masjid dibangun iso nyumbang 50 juta bahagia. Kuwi metu malaikat. Nah, setan kuwi kebahagiaan kepuasane kuwi nek nggodha karo nyasarke. Nggodha nyasarke. Wong nek senengane nggodha nyasarke metu setane. Wedhus. Kuwi kepuasane pokoke angger syahwat karo nafsu terpenuhi, panganan rabenan. Pokoke sing dipikirne mek weteng karo ngisore weteng. Kuwi wedhus. Yang dipikir cuma perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Wih wedus. Nah terus ayo asu. Wih kebahagiaannya nek iso melukai pihak lain. Mulane yo ana wong nang senengane resek nglarake, biasane nek diwadani, "Oh, asu." Lah wonten to wong dilokke ngono. Ora salah, umpamane wong yo mengandung. menungso imannya ono unsur asu nih, jadi kadang asu imannya nih ono uang neng mangan mangan biasanya dilok kayak apa pedus yang aku uang senengan yang godoh nyasar ke, godoh nyasar ke, oh setan nih ono umpanjen menungso yang mengandung setan mengandung wedus ono uang neng nyuwen neng ke zikir ngaji karo tonggo-tonggo ya rukun, karo dulur ya rukun, karo sapa-sapa ya sareh sumeh hajir serawungnya dulur membaur gerapyak semana ibadah ya sae. Niku biasanya dilokno malaikat, kau bukan lagi manusia, kau bagaikan malaikat tak bersayap. Ngapunten. Iki ana wong nang donya mek mongan mangan. Sing dipikir panganan rabenan. Kuwi berarti kan gedheke sifate wedhus. Wong ngono ku sono akhirat rupane ya malih kaya bentuke ya bentuk soalnya nontonnya kelakuannya kelakuan iki aku orang ngawur lho ngomongi zaman nek maca kitab, maca hadis, ada kiai ngaji kaya sokno akhirat, ada uang dikumpul kaya orang wujud menungso tapi wujudnya binatang ternak ada rupanya rupa babi, mereka nontonnya kelakuannya kelakuan babi, binatang ternak ada uang rupanya rupa wedus, ya mereka nontonnya kelakuannya kaya wedus no akhirat rupanya jadi wedus kula wingi niku ngaji kitab Ukudulujen karo santri-santri pas kataman Kanjeng Nabi dawuh no hadis ana wong wedok sono akhirat iki ndase iki ndas celeng awake awak jaran. Sopo kuwi? Wong wedok sing seneng larake atine bojone. Istri yang suka menyakitkan hati suami. Wis ana akhirat ndase celeng awake jaran. Lah saiki kalau suami yang suka menyakitkan hati istrinya, aku urung tau krungu keterangane. Ya orang tahu kerungu ya rata sampe gitu kok aku ngawur boleh nyampe gitu orang tahu kerungu kok sekarang meneng lah uang nondonya yang seneng aneh ngelarak ke uangnya berarti yang digedek ke sifatnya asu ngeramut sifatnya asu uang nunggu seorang akhirat rupanya ya rupa wujudnya wujud bentuknya bentuk mereka nondonya kelakuan nih kelakuan uang neng nyuwen neng ke hablum minallah saya hablum minannas saya ritual bagus sosial bagus ini berarti ngerumat sifatnya malaikat uang nunggu seorang akhirat rupanya ya kaya bentuknya bentuk dikumpul ke nyang swarga bareng karo malaikat halo malah podo-podo no swargo derajatnya dhuwur menungso timbang malaikat kok saged? Saged soalnya menungso saged nggadahi sifatnya malaikat itu butuh perjuangan berat kudu iso ngalahke sifatnya setan kudu iso ngalahke sifatnya wedhus ya kudu iso ngalahke sifatnya nek malaikat api lumrah malaikat itu orang duwe nafsu woi woi nyapa kok nggegeri wong sing kesusu mulih. Iya jiarke omahe adoh. Persiapan mangan sahur. Ora apa-apa, arep nyusur mulih-mulih aku tambah seneng nek wonge kare sithik. Ya langsung tak dongani aku mulih to. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ya wis, makasih. Derajatnya dhuwur menungso ten swarga timbang malaikat. Malaikat itu dadi pelayane menungso. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Sampeyan sampean iki sok mben nek sida nang swarga, muga-muga sida. Nek asu kae ya mbuh. Derajate iki luwih dhuwur menungso timbang malaikat. Lah terus dikumpulno karo malaikat ten swarga soalé rupane padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kehidupan ten swarga niku kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang rungokke to. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang berak, enggak ada yang buang air besar. Sampeyan tahu krungu ana malaikat Jibril ngising. Mulane ten swarga mbenyek mboten enten acara ngising iki ora ono. Ora ono. Lho. Mboten wonten padahal mangan ngombe seger, nguyuh mboten, malaikat iki mboten nguyuh. Mulane nang swarga ya gak ono acara nguyu. Tau krungu, malaikat Izrail anyang-anyangen. Ya ora sida njabut nyawa engko. Mulane ten swarga mboten enten acara nguyu. Sangane kok suwedhi ngono, Mas. Lah terus mangan-mangan ngombang-ngombe ngising nguyuhe piye? Metu dadi keringet ambune wangi. Sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Malaikat iku mboten turu. Mula kehidupan ten swarga mboten turu, mboten enten acara turu. Nang swarga ora ana turu, ngantuk ya ora, angop kaya wong kae ya ora. Mbok ditutupi. Nang swarga mboten enten turu. Mulane kadung ngrasakno nikmat, salawase ngrasakno nikmat terus tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak tanpa batas karena enggak ada istirahatnya, enggak ada jedanya, sedetik pun orang nganggo leren. Melek terus ora ono ngantuk, ora ono turu. Mulane wong ngrasake nikmat nang swarga terus nikmat, orang nganggo leren. Sebalike disiksa nang neraka yo ngono. Sedetik pun enggak ada jeda, enggak ada istirahat orang nganggo leren. Terus wali nang neraka yo ora ono acara turu. Tambah loro, tambah loro, tambah loro disiksa terus-terusan, ngrasakno siksa terus-terusan. Ora iso arep crito kancane. Piye, Bro? Aku mengketok wae didegedeg malaikat mung piye, Bro? Nang jawabe ngene, "Mbah ya aku mang keturon." Ora ono nang neraka kok keturon iki gundulmu amoh. Kadung nikmat tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, sak lawase. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng terus tanpa batas. Nek nang donya ya apa? Seneng kawitane tok, enak kawitane tok, mundak suwe, mundak blenger, mundak blenek, nggih mboten? Seneng klambi ya kawitane tok sik anyar seminggu rong minggu, pitung wulan dadi gombelmu ki ya. Enak emangan, ya kawitane tok wetenge luwe sak sendok rong sendok. Terusno mundak suwe, 40 piring. Ora trimo balik ya sak usus-ususe metu. Mangan sate, enak ya kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Mundak suwe terusno 400 sunduk. Kumpul bojo nang donya ya penak ya kawitane tok sak serong-ser kuwi. Terusno 4 jam ya merotoli dengkulmu. Iso kentekan lemi kowe. Lah nek no swarga mboten tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah wong lanang no swarga iki tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat. Terus nang ora nganggo tuwa enom wae. Sing wedok ya tambah ayu, tambah serai sombayangke, tambah ayu, tambah sedep, tambah sip, tambah ayu, tambah sedep, tambah jos, tambah ayu, tambah sedep, tambah ih. Nondonya ki apa? Wong lanang ketok gagah ganteng nondonya ora suwe. Wong lanang gagah ganteng ya umur 20 tekan 55 tahun. Di atas 60 tahun tebal, Bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntak linduk banyak 17 ya. Panggah ra iso untek kok. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Oh, cah kok monyor-monyor. Cah ndi kae? Nanti jejeri ya malah mengkeret. Mulane ki sik enom-enom ini aja mlete-mlete. Aja kemaki-kemaki. Gagah sik enom kuat. Coba nek wis tuwa, entine mau mbok wahing untumu motoli dhewe-dhewe. Wong itu ya padha, ayune nang wong itu nang donya ya umur 15 tekan 40. Sak dhuure 45. Mulane sing nom-nom nduk aja do kemayu, aja do endel, aja do kentir. Saman ayu ki mergo sik nom apa-apane sik kenceng. Disawang ya nyenengke wong, ngono. Diluk engkase kaya mburimu kuwi disawang medeni wong. Lagi noleh lah ngono kuwi heeh. Ya wis kuwi gambaranmu, Sot. Nek wis ngono kuwi. Lah nek wis tuwa arep ngopo? Gek mlakune wis akeh-akeh. Pipi mengkeret, kulit wis do kendo, gigi ompong, pipi kempong, dodo karek tengeretok, ngelembreh, kewer-kewer. Mbok dinggoni BH yang paling larang paling api, yo panggam brosot ya wis ngono kuwi. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya iya brosot. Makanya aku lek gambarke yo. Bocah wedok ki nek umure sik sak ngisore 20 taun nggo rebutan, kaya bal sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Jongkrok-jongkroan, sengklang-sengklangan, saduk-sadukan, golong-golong sampai cedra. Muhammad Salah cedra. Paiding karo Ramos kok. Aku ini perkara rebutan bal siji to. Wong wedok nek sik umur sak isore 20 tahun. Tapi lek sak dhuwure 30 tahun wis maleh dadi bal voli. Sing rebut kari wong 12. Nek sak dhuwure 35 tahun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel. Lah nek sak dhuwure 40 tahun berubah neh dadi bal golep. Wong pira? Lah wong siji bale ditempar kok. Tyer. Waduh bale ilang, ra ngurus. Yang golek bal meneh. Hai, wis mengengeh entek untune golep pisan. Aku seneng. Berarti wong kene iki seneng nyedulur nggih? Insyaallah anggere gelem nyedulur uripe makmur. Ora gelem nyedulur ajur kowe. Lho, kabeh wong mukmin iki sedulur kok. Innamal mu'minuna ikhwatun. Angin sak temene kabeh wong mukmin kuwi sedulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Maksoi modele. Eh, kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Ngapunten, malaikat iki ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Malaikat niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten rabi. Nah, mulane kula sampeyan sakulan Ramadan iki dikon menggaya kaya malaikat, dikon macak model malaikat. Malaikat ora mangan, zaman bulan Ramadan iki duwe panganan, wekmu dhewe resmi halal, ora entuk dipangan malaikat tok. Malaikat iki ora ngombe. Mula bulan Ramadan iki sampean mbok punya minuman seger wae sampean dhewe halal resmi. Ora entuk diombe malaikat tok. Malaikat iki ora rabi, Pak. Mula sampean aja duwe bojo dikon macak kaya ora duwe bojo, bojomu dhewe resmi halal, wis lumah-lumah jebablah, ora eleh diulek-ulek. Malaikat tok ulek-ulek. Wong lanang-lanang ketoke kok sedih ngono. Lah ora oleh ulek-ulek. Aja sedih-sedih, kuwi nek awan. Nek awan. Nek bengi sak sirmu. Heh, asline yo kewajiban poso iki sakulane awan bengi asline. Ramadan awan bengi asline ngono. Tapi mergo menungso kuwi apes. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ditakan dalam keadaan lemah. Gusti Allah faham mong sing menungso iki Gusti Allah. Terus Gusti Allah welas asih, ya wis. Ora awan bengi, bengine ra usah, awan tok wae. Sing penting wis tau macak kaya malaikat. Wis tau menggaya kaya malaikat. Ngono ku sok ben no akhirat wis dikumpulne karo malaikat nang no swarga. Ngono kok sembok nyang. Ngono poso sakulane ora utuh ngono. Wong lanang nang awan-awan nang warung metengkrang wae jedal jedul rokokan. Lho, ngopi, Pak, ngono. Sing wedok ya setel. Ramadan kok ngopi, Pak. Ora wong kok sing marung sikil kuwi. Soale ditutupi keber. Ya. Lah kuwi kula sampeyan kudu dadi wong sing lomo. Malaikat iki ora eman karo bondo donya. Mulane wulan Ramadan dikon ngakeh-ngakehke sedekah. Sampeyan lulus apa ora didelok to kuwi? Nek pengen roh lulus apa gake? Misalnya ini ada kotak amal, terus cidek ngono ku pikiranmu ngene. Kok gak tok kene ya, kok gak tok kene ya, nang cepet tok kene aku arep ngiseni. Apa pikiranmu ngene? Pengajian ya ana sing ngemis. Engko tak liwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti gagal sampean. Wulan Ramadan iki kadang-kadang eneng wong ngamen nang ngarepe omah nganjir iki lagi jreng prei. Mbok ditutukne lagune lho jarno tutuk. Wong lagi jreng prei. Ora usah guyu-guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wong padang karepe arep nyanyi to jreng siji-sijine mung riko ning atine son. Endel kabeh. Wiyo kudu diganti nek wong Islam iki. Siji-sijine mong Allah ngono. Ning atine son. jiwa lan raga iki ya namung kanggo Allah. Ayu oon. Wong kadang ya Allah, poso-poso ene wong ngemis nganjir ngarepe lawang. Sak welase Bu, mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tok kene meneh. Sapa ngomong tau ngalami kuwi? Anggitmu urusanku karo ngemis tok ngono apa ya? Mangkane nggih, imane kula jenengan iki diproses ulan Ramadan iki ana sing lulus ana sing gagal. Kalau 10 hari pertama ke wayahe rahmate Allah tumurun kata sing lulus, posone semangat. Tadaruse semangat, traweh semangat. Sampai ana wong biasane ra tau jamaah nang masjid bareng ulan Ramadan, urung adzan isya le budal ndisiki. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar. Anyar sajadah wong biasane ra tau dinggih. Tapi engko pertengahan, ujian pertengahan ki ana sing mulai gagal. Mulai berguguran, trawahe mundak maju barisane. Kadang melober non jaba-jaba, saking melobere sampai njero ora ana wonge. 10 hari terakhir koyo ngene iki. Kathah sing gagal. Mohon maaf, padahal ibarat pertandingan 10 hari akhir iki final yang paling menentukan lolos atau tidaknya, menang atau kalah. Layak mendapatkan piala atau enggak. Ini yang 10 hari terakhir. Dan itu dibuktikan Rasulullah SAW setiap memasuki 10 hari terakhir koyo-koyo gak ngurusi umat. Njungkunglah ibadah garwane, putra-putrane, keluargane, sahabat-sahabatnya, santri-santrine sedaya digerakno iktikaf nang masjid, ndonga menghadang Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Harusnya seperti itu, tapi nyatane kata sing gagal. Kula nek ngaji ten instansi-instansi pemerintah di kalangan birokrasi, niku kan ngajine kalih menengah ke atas, soalnya kalangan akademis. Kula terangno. Nek niki lak mboten kalangan akademis to, iki kalangan jemburis iki. Iki kalangan jemburis iki. Kadang-kadang yo 10 hari akhir lho mudik, ya itu bisa menggagalkan proses mudik itu. Ya gara-gara mudik akhirnya mokel ora poso. Gara-gara mudik biasanya nek bengi traweh malah ora traweh. Biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Biasanya sabar ya gara-gara macet ning tengah dalan. Wah nesu-nesu gagal. Iya wong dagangan barang. Gagal. Harusnya 10 hari terakhir iku fokus konsentrasi ibadah. Aku saiki tekok 10 hari akhir Ramadan ini dagangan rame ndi masjid karo pasar. Oke sing nang masjid apa oke sing nang pasar? Oke sing maca Quran apa oke sing gawe jajan? Lah kan persiapan bodoh. Menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan apa nih? Wong sampean iki lo gagal kok merayakan kemenangan to blok-blok. Lah wong ujian akhir ora melok kok merayakan kelulusan kemenangan dapat piagam. Perayaan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa nih wong gagal kok menang. Iki bodoh karo bocah sekolah wayahe ujian tahap pertama lulus bijine apik, ujian tahap kedua sek lolos bijine apik, ujian terakhir yang paling menentukan dene ramelo ujian malah ngeterno ibune nyang pasar blonjo nggo persiapan syukuran kelulusan. Ya cah sekolah kocelok to kuwi. Lah saiki nek dipikir kula sampean selama ini nek menjalani Ramadan tiap tahun lak ngono kuwi to gayane. Ramadan akhir yang harusnya tenanan ning malah do kendo gara-gara ribut lek golek klambi anyar, BH anyar. Sik ribut lek noto jajan. Gagal gue. Kan udah jam 12 lewat. Mungkin ini ngaji ora bondo kok cerewet ya. Sing bandha siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane nek lulus sampean iso dadi kupu, dadi beras, dadi satrio. Kuwi bahasa Qur'ane la'allakum tattaqun, dadi wong sing takwa. Wong lek takwa duwe otomatisasi. Ada reject atas maksiat. Dia arep nglakoni maksiat otomatis tertolak. Niku cirine wong takwa. Dadi per ngaji ngene iki padha wong wedok uwayu astagfirullahaladzim. Otomatis ngono, ora kok astagfirullahaladzim. Dadi wong nek takwa iki otomatis ana tolakan-tolakan terhadap sing elek-elek ngono. Nah, iki tak terangke saiki. Takwa kuwi piye? Iki ben adil, mau temriko nggih tak terangke. Nek khotib-khotib waya khutbah kae lah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, nglakoni perintah Allah, ninggalke larangane lah, ngoten nggih. Wis umum kabeh ngerti. Ki para kiai sepuh le dawuh. Kula napa-napa niku manut para kiai sepuh. Seneng. Ya kiai-kiai mbok ra digatekke kok terus mboten iki. Kiai sing tenanan. Loh, nek aku ngarani kiai kanan, mboten kiai kiri. Aku melok sing kiai kanan. Maksudnya kanan piye? Iso maca ka tengen, bisa membaca dari kanan, maca Quran, tafsir, kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf. Iki macane kan dari kanan. Nek kiai kiri iki ra iso maca ka kanan, macane kok kiwa mesti buku terjemah. Nah, ustad-ustad kiri kan maca ka tengen ra iso. Bocone mesti terjemah. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi ambok pinter ngoceh kaya apa aku gah aku kon melok. Resudi ya. Aku wani milih kiai-kiai sing alah pokoknya maca ka tengen sing diji Sulam Taufik, Safinatun Najah, Ta'limul Muta'allim bidadidid ya. Kitab cilik-cilik ngono. Ya ora patek fasih tapi nek ndonga tak amini. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasadi wa jiada tampil ngilmi barokatan pi rejeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut tak amini mbakku. Nah, nek ki ustad kiri ya mbok Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi al-'ain barakatan fi rizq ila munqaf nganti ndele-ndele merotol ya rondok gah aku lha opo-opo lak ape sing tengen to timbang kiwa nglakoni kaapiane kon tengen dhisik mangan nganggo tangan tengen melangkah teko omah tengen dhisik nganggo klambi leboke tengen dhisik celonoan katokan tengen dhisik salaman tengen sing apik sing tengen pilihan yo tengen. Jadi, kowe kok guyang-guyu tak antemi pisan kok. Kiai-kiai sepuh niku dawuh, takwa kuwi ya wong takwa kuwi wong sing iso nglakoni huruf-hurufe takwa apa wae, ta, qaf, wawu, ya. Ta wi tawadhu, qaf wi qanaah, ya wi yakin, wawune warok wirai, ya e yakin. Jadi takwa iki wonge tawadhu, qanaah, wirai, yakin. Tak tawaduk ya anda pasor merasa dadi wong sing paling elek dhewe kuwi jenenge tawaduk. Iki ana wong rumangsa elek ya tapi sik nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh mboten tawaduk niku. Kadang ana ngono aku iki goblok takoni pancen aku goblok tapi sik luwung timbang kancaku. Kancaku nemen ya mbok kok sik urip becah ngono kuwi. Padahal yang rumangsani elek ngoten niku dereng tawaduk soal ndekne sik rumangsa sak ndure wong. Nek tawaduk iki pol ngisor, wis ora ana sing luwih ngisor meneh. Ngeten iki angel. Sing iso mung wong apik tok, nek gak wong apik gak iso. Wong apik niku mboten usah dikon tawaduk, mboten usah dikon ngrendah, ngrendah-ngrendah dhewe. Ayo nata ati, wong judule bengkel hati yo, sedulur ngaji bengkel hati. Wong iki nek apik, ora usah dikon ngendek, ora usah dikon tawaduk, otomatis ngendek dhewe, tawaduk dhewe. Diumbul-umbulke panggah ngendek akhire. Lah wong nek elek, ora usah dikon mumbul, mumbul-mumbul dhewe. Mbok dibles-bleske yo panggah mumbul. Otomatis nek wong apik ngendek. Kaya watu, watu yang antep berisi, cemplungke banyu. Ora rasa dibleske ya ambles-ambles dhewe, diumbul-umbulke akhire ya panggah ambles. Nek wong eleki mumbul kaya gabus, enteng, cemplungke banyu, mumbul, ora usah diumbulke mumbul dhewe. Mbok bleske akhire ya panggah mumbul. Mulane wong tua dawuh, wong gabah kuwi nek mentes ndingklo, gabah kok gabuk ndanga. Gabah mentes ambuk dangak-dangake ya panggah ndingklo. Gabah gabuk mbok ndingklo-ndingklo ke ya panggah. Paham mboten? Ya wis paham. Lah supaya kula jenengan iso tawantuk rumangsa ndek wicarane piye, aja eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Saman kok seeling-eling eleke wong, mesti saman rumangsa luwe apik. Nggih mboten? Saman ketemu wong kok gak seneng, petuk wong kok mangkel, kuwi mergo sampean eling eleke. Anyel aku karo wong iki, mergo saman eling eleke. Nek petuk wong nang eling eleke ya ora iso kumpul lho. Apa tok bojo kok eleng-eleke? Ora sida kelon. Ya arep dicekel. Mergo eleng-eleke, mula aja eleng-eleke wong, ayo eleng-eleke. Hidup ini butuh dua cermin. Berapa cermin? Banteri, berapa cermin? Nah. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua melihat kejelekan diri sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek nyang wong liya aja delok eleke tapi delok apike. Nek nyang awake dhewe aja eling-eling apike, elingen eleke, ngono lho, mesti engko dadi wong apik. Wong iki janji gelem eling-eling eleke dhewe, ya ora ngira eling-eling eleke wong. Lah nek senengane eling-eling eleke wong, akhire ya ora eling eleke. Dalile, sip, rungokke. Iki dalil. Wong iki kapan ngadep ngulon, mesti ora roh wetan. Lho kok wis suwe. Maknane wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke. Tapi wong kok seneng metani eleke dhewe ora kober metani eleke wong liya. Iki apik-apike wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget. Bejo kemayangan. Wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ra kober metani eleke wong. Metani awake dhewe karo metani tanggane niku gampang ndi? Metani awake dhewe karo metani tanggane iki lho penak ndi? Penak metani tanggane digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kor entek kabeh. Didis. Dhewe ya ora iso. Didis. Mulane angel ngono lho. Wong e goleki awake dhewe, goleki eleke dhewe didis angel. Nek wong liya penak. Mulane rewang nenggone tanggane sing duwe gawe ngene ngulek bumbu rong lembut iki tanggane sing lembut wis 24. Nek wong wedok kene iki lambene akeh sing lecek. Ya betul wong ngene iki ado ngrasani aku kok. Rumangsane aku ora ngerti. Ana sing ngomong, saiki kacamatanan ngono. Aku ketek mang arep ngomong cuma ya wis ngerti. Ya ana sing ngene, kok ora padha ya karo TV. Pinggire nyat, ya ana TV ketok ireng. Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline ya. Makasih. Nomor loro kof, kof niku qanaah, nrimo ing pandum, neriman. Dadi wong neriman niku gampang napa angel? Angel opo to ngamu ya tukang sambat. Tukang demo karepmu Gusti Allah mbok protes to. Lah iya urip yah meno yah mene kok panggah ngene padahal aku ya Islam salat ya mulai cilik ana pengajian ya budal tapi kok melarat ae Cina-cina kae ora tau salat kaya sugih Gusti Allah iki karepe piye to jane aku mikir Gusti Allah iki mumet dhewe kok lha kuwi berarti sampean ora trimo ditata Gusti Allah to sampean gak nrimo diatur Gusti Allah sebabe apa sama ini orang mantep duwe pangeran Gusti Allah nek ngomongnya radhi tu billahi robba aku ridho Gusti Allah dadi pangeran tapi nyatane sama ini orang marem duwe pangeran Gusti Allah sama ini orang mantep diatur Gusti Allah padahal nek mantep sampean muni radhi tu billahi robba aku ridho Gusti Allah dadi pangeran Gusti Allah jawab aku yo ridho kowe dadi kawuloku aku seneng Gusti Allah Gusti Allah jawab aku yo seneng kowe sak jalukmu dituruti mergo kowe ora mantep. Halo. Wong kuwi nek mantep. Diatur model piye mesti nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni. Wong kuwi nek mantep. Diatur model piye? Manut. Contone, ibu-ibu jenengan misale lara, terus periksa nanggone dokter, lan jenengan mantep karo doktere. Nah mbok diperiksa model piye mesti nurut sampean, manut sampean. Nggih mboten? Mergo mantep, tapi lek gak mantep, gak kira manut. Ana banser dudu dokter. Sampean lara terus karo bansere diceluk, "Bu, rene Bu, tak periksa dodomu." Mbok weke, ya kentir kowe. Mah ora dokter kok meriksa-meriksa. Tapi nek sing meriksa dokter kok sampean mantep, nurut, Bu, diperiksa nggih. Nggih, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Dokter urung ngongkon wis ucul kabeh. Lho sampean iki nek wis mantep ambek Gusti Allah, ambek diatur model piye orang nganggo ngersula sampean? Nurut. Diparingi sidik ora ndelok peparinge sing sidik, ora didelok sidike nanging didelok sing maringi. Al-qalil minal mahbub kathirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu menjadi istimewa. Yang dilihat bukan pemberiannya tapi pemberinya. Ana bocah lanang ya. Jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa sing diceritakno ya Sulastri. Petuk kancane ya cerita Sulastri. Ya apa-apa ya eling-elingen. Ngandek turu ngipi petuk ngelindur-ngelindur nyebut jenenge mergo jatuh cinta karo. Nah, siji dino ketemu ambek Sulastri orang jarak diceluk, "Mas, sampean." "Hooh." "Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." Dikei permen siji, masya Allah. Senenge ram. Permen siji dimut saulan ora entek. Saking senenge. Lah nek ngemut ya ora suwe-suwe. Ya didilat terus dibuntel plastik neh. Disai ben ora dirubung semut. Sesuk dilat tok buntel plastik neh sai ngono, saulan ora entek. Soale iki permen riwayat. Apa ora iso tuku dhewe? Iso, pira regane permen? Tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Soale iki permen merek Sulastri. Regane murah tapi nilaine istimewa. Ora ndelok permene tapi ndelok. Jangankan kok pemberian yang sedikit, sakit itu loh bisa menjadi nikmat. Dijiwet niku ora lara to? Lara, tapi nek sing jiwet malah dinyokno. Ora dijiwet ya nekokno kok. Sombong ya saiki ra jiwet meneh. Mbok siwel ya ora diobati. Lho sampean niku nek wis mantep nang Gusti Allah, digawe lara ambek Gusti Allah ora krasa lara, ora bakal sambat, krasa nikmat kaya dijiwet. Tapi ngene iki angel. Mulane wong jenenge bengkel hati kok. Aku iki menghibur wong sing gering-geringen kuwi. Lho kuwi nek wis mantep sayang cinta nang Gusti Allah, ora bakal sambat, ora ngrasake lara. Krasa nikmate. Dijiwit kekasih kok. Wis paham karepmu, ora paham karepmu. Wawu wirai, hati-hati. Sayyidina Umar ditakoni, "Ya Umar, takwa itu bagaimana?" Sayyidina Umar jawab, "Takwa itu adalah berhati-hati. Seperti kamu jalan malam hari di malam yang gelap gulita." Bahasa Inggrisnya the peteng dedet. Gek dalane lunyu neram. Apa ini? Melaku bengi-bengi peteng dedet dalane lunyu banget. Kira-kira gayamu nek melaku piye? Melayu yo kebanting kowe. Begagah-begagah keplekang suwek. Berangkang mesti hati-hati, njinjit-njinjit nek perlu ngesot. Wong takwa iki hati-hati takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nek mergo seneng, soalnya wong nek senengi mesti hati-hati. Ayo nomor tua duwe mantu anyaran, saking senenge mantu, hati-hati mangane apa masak biasane awur-awuran, mergo ndek mantu anyaran diprogram, saiki masak iki, engko sore masak ngene, sesuk masak ngene, mergo seneng mantu. Masakan mateng, anake dhewe arep mangan ora oleh mantune urung, aja mangan sik. Buka nutup lawang biasane banter jebrak jebrak grobyak grobyak, mergo ndek mantu anyaran, hati-hati leh nutup lawang iki. Melaku biasanya gradak gradak gradak. Nomor gendeng mantu anyaran liwat ngarepe kamare mantu yang jinjit. Wedi ganggu mantu. Padha wae mantu anyaran saking senenge karo maratua. Hati-hati, mangane biasane kluning kluning kluning kluning, aja sampe metu suarane. Mamah iki lho mbek mingkem. Adus biasane biar biar biar biar. Ya hati-hati lek nyiduk ya. Ngangkat kricik kricik sih. Iso ceritane tau ngalami soalnya dadi lah wong takwa ngono kuwi, hati-hati wedi salah, wedi keliru nanggone Gusti. Nah, sing terakhir ya. Kok walah walah setengah siji ki lho. Ya iku yakin, yakin, yakin. Wong takwa ki yakin, yakin nek perintahe Allah ndadekke mulya, larangane Allah ndadekke ino. Yakin nek perintahe Allah ndadekke selamat, larangane Allah ndadekke cilaka. Mula rawani melanggar mergo yakin, anane melanggar iki soalnya kurang yakin. Bapak ngapunten. Bapak ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Jawab, ngertos mboten nek ngapusi niku dilarang Gusti Allah? Ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Ya jenengan nggih tasih nate ngapusi. Jere ngerti dosa. Soale jenengan ora yakin mulane wani melanggar. Ibu, ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Ha jenengan nggih tasih nate ngrasani. Jadi ngertos mlebu neraka. Soale ora yakin mulane wani melanggar, nek yakin gak wani melanggar. Contoh, ana kabel listrik udah ngelewer sak jempol sikil. Keling-keling. Terus pinggire ana tulisane, awas bahaya, tegangan tinggi. Sama no sandinge kono. Terus ana wong sugih moro nggawa dhuwit 10 bendel. Sak bendel 10 juta. Berarti 100 juta. Ya sampean ditakoki. Mas, gak butuh dhuwit? Butuh, Pak. Arep dhuwit? Buron Pak, sama nek gelem ngemut kabel iki. Wes ora usah ngemut, dilaten wae. Sak dilatan tak kei sak bendel, isine 10 juta. Ndilat ping pindho rong bendel 20 juta. Ndilat ping telu telung bendel 30 juta. Mbok dilat ping 10, i 10 bendel pek kabeh 100 juta. Mbok terusno oleh mun dilat, aku mulih njukuk dhuwit meneh. Ayo kira-kira sampean dilat napa mboten? Nyapa? Mergo sampean yakin nek kuwi bahaya. Dilat yang meledos kowe. Mergo yakin nek kuwi bahaya rawani dilat. Lah sampean wis ngerti lek ngrasani iki ndadekke mlebu neraka, lambemu kok sek dawir. Kuwi padha karo sampean ngerti ana kabel nglewer tegangan tinggi panggah mbok dilat. Sampean wis ngerti lek nglarake atine bojo kuwi dosa gedhe. Deh, janji bojomu ora rido ora nyepuro wer iso mambu swarga. Lah bojomu mendina kok panggah mbok celatu wae. Mergo sampean ora yakin. Wis, moh kon tambah aku. Oh, setengah siji, aku tuh udah janji sama istri aku. Pokoknya nanti makan sahur bareng di rumah. Loh, anggitmu lho, arep mangkat ngaji ki pamit. Yang aku berangkat. Bu. Diomongnya aku sampai saiki nyelok ya Yang. Yang aku berangkat. Ngono ku jawab piye? Ngaji terus. Enggak semendal to ati dikono. Nanti pamit ape-ape, Yang aku berangkat. Ngaji terus. Ngono. Enggak aku mangan sahur ning omah. Sak karep. Jajal nek wis kenek ngono ku piye. Ya iya, mangkane ngene iki ya gaya padha wae wong. Saken aku. Kulo niku biasane nek Ramadan kan umroh, refreshinge karo keluarga. Dina-dina ngeten. Ramadan kulo biasane damel umroh. Lah untuk Ramadan kali ini kulo ngalah demi cintaku padamu. Kulo mboten umroh ya menyapa sedulur-sedulur ben rukun ben wis to taun demokrasi aja diarani taun politik no. Politik iki medeni pol-polan nek idik-idik. Taun demokrasi ini taun demokrasi ayo kita jadikan suasana yang gembira. Kita jadikan suasana yang asyik ngono lho. Aja kok beda pilihan pengkerengan aja. Umpama kok ana sing beda pilihan, tapi insyaallah nek iki ora beda iki padha kabeh iki pilihane. Kok umpama ana beda pilihan, ya ora usah pengkerengan arep nyapa to. Entuk-entuke apa? Wong kabeh sedulur kok. Umpama kok beda pilihan ngono ya panggah rukun, panggah seduluran. Setuju? Yo Indonesia iki ben tetep aman, dijogo karo Gusti Allah. Wis ngoten, nyuwun pangapunten Kang Agung. Kate ora bar. Nek kurang ya nanggonku kono tak critani. Wong ngaji kok ora entuk wis ya. Pancene wong kene iki nek dijak ngaji ya demoh wis ngono modele. Sopo wae sing ceramah ya ngono modele. Preketek. Wis, muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Subhanaka qudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh subhanaka qudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh subhanal malik al quddus subhanaka qudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu 'anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati.